Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam, dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang adab-adab dalam berpuasa, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, bohong, atau palsu, persaksian palsu, dan beramal dengannya, dan juga tidak meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, maka Allah tidak butuh kepada perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Itu Allah tidak butuh dengan puasanya. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu 'ala alihi wa sallam yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'imun walakinnahu kana amlakakum li'irbih. Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim wa zada fi riwayah fi Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium, wa huwa shaim, dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Itu mencium zaujahnya. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan beliau mencumbu zaujahnya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum liirbih. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya atau nafsunya. Naam. Beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa lafdhu li Muslim, dan lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Muslim. Wa zada fi riwayah, dan beliau menambahkan dalam riwayat yang lain, fi Ramadan. Maksud puasa tersebut adalah puasa di bulan Ramadan. Baik. Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini sebagai dalil naam hukum mencium dan mencumbu naam dalam keadaan sedang berpuasa. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Di dalam hadis tadi jelas dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dalam keadaan sedang berpuasa. Itu mencium zaujahnya, dan beliau juga mencumbu ya dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, walaupun ciuman itu masuk juga dalam kategori mencumbu ya. Hanya saja mencium lebih dikhususkan. Nah, adapun mencumbu maka lebih umum lagi ya. Nah, meraba, menyentuh ya, dan seterusnya. Nah, dari gerakan-gerakan mencumbu. Intinya, apakah hal tersebut membatalkan puasa ya, jika dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya? As-sahih dalam masalah ini, apabila tidak sampai keluar maninya ya, maka tidak membatalkan puasa. Berdasarkan hadis tadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut ya, terhadap istrinya, dan puasa beliau tidak batal. Ini jika tidak sampai keluar mani. Kalau sampai keluar, baik karena sebab ciuman atau cumbuan ya, maka puasanya batal. Puasanya batal. Jika ya, dia menyengaja, jika dia menyengaja mengeluarkan mani dengan sebab ciuman dan cumbuannya. Kalau tidak menyengaja ya, hanya amalan biasa ya, dan itu amalan yang dibolehkan atau perbuatan yang dibolehkan baik ketika puasa atau di luar puasa. Nah, namun ya, ketika dia melakukannya ternyata naam sampai pada tahap keluar air maninya tanpa disengaja ya, dia hanya melakukan qublah ya, dan mubasyarah. Naam, tidak ada niat untuk mengeluarkan mani, tapi qadarullah naam terjadi keluar maninya karena sebab qublah tersebut, ciuman atau cumbuan. Maka yang seperti ini jika tidak menyengaja ya, puasanya naam juga batal. Akan tetapi nah, tidak ada kewajiban bayar kafarah. Dan juga tidak ada kewajiban membayar qadha puasa. Tidak ada kewajiban membayar kafarah dan tidak ada kewajiban membayar qadha. Sama dengan yang sengaja tadi, sengaja mengeluarkan maninya dengan qublah atau mubasyarah. Akan tetapi untuk yang menyengaja wajib baginya untuk bertaubat. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis tersebut, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan bolehnya mencium atau mencumbu, ya, bagi orang yang mampu menahan syahwatnya. Adapun bagi yang tidak mampu menahan syahwatnya, maka dia tidak boleh mencium dan tidak boleh mencumbu, ya, terhadap zaujahnya. Berdasarkan dalil yang datang dari Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hukum mubasyarah, mencumbu atau mencium bagi orang yang sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan, boleh. Kemudian datang lelaki yang lain dengan pertanyaan yang sama. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang kedua ini melarang. Yang pertama dibolehkan, yang kedua dilarang. Ternyata check and recheck, yang dibolehkan tadi, yang orang pertama yang bertanya adalah seorang yang tua. Sudah tua umurnya. Sedangkan yang kedua yang bertanya dengan masalah yang sama, pertanyaan yang sama, adalah anak muda. Nah, sehingga beliau melarangnya karena ghalib anak muda tidak bisa menahan syahwatnya. Maka diambil kesimpulan dari hadis-hadis tersebut, ya, bolehnya mencium atau mencumbu zaujah bagi orang yang mampu menahan dirinya atau syahwatnya. Bagi yang tidak, maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan akhir riwayat tadi, walakinnahu kana amlakakum liirbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dalam keadaan sedang berpuasa dan mencumbu dalam keadaan sedang berpuasa, tetapi beliau adalah orang yang di antara kalian yang paling mampu menahan irbinya. Nah, yaitu syahwatnya. Kemudian dalam hadis tersebut juga terdapat faedah bolehnya na'am menyampaikan hadis atau berita tentang perkara-perkara yang kadang kita malu menyebutnya. Ya. Nah, yang demikian karena dalam rangka untuk menampakkan kebenaran dan dalam rangka untuk menjelaskan hukum. Ya. Nah. Karena hal ini berkaitan dengan sah tidaknya puasa seseorang atau benar tidaknya ibadah seseorang. Nah. Sehingga kadang-kadang diperbolehkan menyebutkan hal-hal yang sebenarnya malu untuk kita menyebutkannya. Dalam rangka tadi menampakkan kebenaran, atau menjelaskan kebenaran, ya, atau menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan suatu ibadah, sah atau tidaknya ibadah tersebut, ya, atau menjelaskan hukum-hukum fikih. Nah, sebagaimana seorang yang sakit, ya, yang sedang berobat, dia akan menyebutkan hal-hal yang sebenarnya malu untuk disebutkan kepada dokter, ya. Nah, tapi harus disebutkan karena dokter akan memberikan resep sesuai dengan apa penyampaian dari si pasien. Nah, kalau si pasien tidak terus terang, tidak lengkap penjelasannya, bisa jadi salah resep. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang memalukan kita untuk cerita, diceritakan. Nah, kalau hal seperti ini saja boleh diceritakan kepada dokter, ya, maka apalagi dalam urusan agama yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu puasa atau suatu ibadah. Dalam hadis tersebut juga terdapat faedah. Nah, faedah dan barokah dari para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Banyak faedah-faedah yang diberikan oleh istri-istri Nabi untuk umat ini. Yang ini menunjukkan barokah mereka, ya. Naam, yang mereka berikan kepada umat ini. Di mana mereka atau hanya merekalah yang bisa menukil hukum-hukum syar'i, ya, yang tidak bisa dinukil oleh yang lain. Nah, terkhusus masalah-masalah seperti ini, ya. Nah, para sahabat enggak tahu menahu hal-hal yang seperti ini, ya. Hanya istri-istri Nabi yang tahu tentang hal-hal yang seperti ini, yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian dinukil oleh para istri-istri Nabi, ya, dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran dan menjelaskan hukumnya, sehingga umat pun menjadi faham dan tahu tentang hukum tersebut. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mencium zaujahnya dalam keadaan sedang berpuasa, dan bahkan beliau mencumbu zaujahnya dalam keadaan sedang berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Nah, terus bagaimana kalau dia mencium atau mencumbu, tidak keluar mani tetapi keluar mati? Al-qawlu sahih, pendapat yang sahih dalam masalah ini, jika hanya keluar madzi maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah jika sampai keluar mani. Nah, adapun jika hanya keluar madzi maka tidak membatalkan puasa. Kita katakan batal puasanya ketika keluar maninya, ya, dengan sebab ciuman atau cumbuan tersebut, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang berpuasa itu, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya min ajli, karena sebab aku. Dan orang yang keluar maninya maka tidak menjaga syahwatnya. Nah, sedangkan orang yang berpuasa itu adalah orang yang menjaga dirinya dari makan dan minum dan syahwat. Nah, min ajlillah, karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak sengaja, ya, maka sama hukumnya dengan makan dan minum tidak sengaja. Sebagaimana makan dan minum tidak sengaja tidak membatalkan puasa, maka demikian pula keluar mani tidak sengaja juga tidak membatalkan puasa. Apa contohnya? Mimpi basah kalau bahasa kita. Mimpi indah, ya. Tidak membatalkan puasanya. Baik. Atau perkara-perkara yang lain, ya. Misalkan ketika dia memandang zaujahnya biasanya enggak, ya, biasa gitu. Di saat itu enggak sengaja cuma memandang saja keluar. maninya. Maka hal, seperti ini pun hal yang tidak disengaja, sehingga tidak membatalkan puasanya. Baik. Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullahu taala di sini menyebutkan faedah. Yang pertama, mubasyarah dan takbil ya, atau qublah tanpa mengeluarkan mani dan madhi ya, tidak merusak puasa. Biijma' dengan ijma'. Yang kedua, mubasyarah dan takbil atau qublah disertai dengan keluarnya mani maka merusak puasanya. Ini pun diriwayatkan ada ijma', sepakatan para ulama. Yang ketiga, mubasyarah atau takbil ya, dengan disertai keluarnya madhi, bukan mani. Yang seperti ini ada khilaf, yang rajih tidak merusak puasanya. Jadi ada tiga gambaran ya. Ada tiga bentuk atau tiga gambaran. Naam, yang pertama kubla atau mubasyarah disertai keluarnya mani. Disertai tanpa disertai keluarnya mani dan madhi maka tidak merusak puasa. Yang kedua disertai keluarnya mani maka merusak puasa. Yang ketiga tidak keluar mani tetapi keluar madhi maka ini yang benar tidak merusak puasa juga. Baik. Paham ya? Barakallahu fikum, tinggal 1 menit lagi kita gunakan untuk persiapan berbuka puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.